Menurut yang saya pelajari, tidak ada Jumatan sholat Jumat dalam satu desa. Tapi sekarang banyak ditemui RW menyelenggarakan sholat Jumat, bagaimana hukum yang sebenarnya? Di dalam madhab Imam Syafi'i, yang Anda pelajari adalah benar, tidak salah. Tetapi bukan yang selain itu berarti juga harus salah. Yang Anda pelajari benar karena di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan bahwa dalam satu desa tidak boleh ada dua Jumatan. Kalau ada dua Jumatan, maka yang dulu yang sah, yang berikut enggak sah. Maksudnya dulu-duluan. Tetapi di dalam madhab lain enggak dibahas masalah ini. Boleh ada tiga masjid di satu kampung, boleh madhab selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri di saat di Irak dan juga di Mesir ya, melihat itu semuanya, tidak pernah mengingkari, karena memang tidak perlu ingkar di dalam urusan masalah khilaf ijtihad. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, apakah betul harga mati, sementara di tempat kita semuanya ke madhab Syafi'i ya, apakah boleh sekarang sudah terlanjur ada, bagaimana yang perlu ditinjau akidahnya benar atau tidak. Yang bermasalah jika ada orang membuat Jumatan baru memang akidahnya enggak benar lah, ini ya anti tawassul, anti maulid nabi lah, itu hentikan tuh. Kalau orang-orang seperti itu adalah perusak. Kalau sekedar tidak mau muludan mah enggak apa-apa, kalau sudah mencaci maki dengan majalah-majalahnya dan masih kita simpen, itu perlu dibaca suatu ketika, masya Allah luar biasa lidahnya, bukan lidahnya ahli iman. Mencaci maulid nabi, mencaci tawasulan dengan cacian yang berlebihan, nah ini kelompok yang salah, jangan boleh. Kalau sampai bisa terjadi di kampung itu, sampean yang salah, kan begitu jawabannya ya kan tuh. Kok bisa ada orang beda kok panjenengan biarkan di situ? Nah ini permasalahannya, tanggung jawab dong, gimana, awas di hadapan Allah ini gede dosa, harus bangkit. Kalau gak bangkit, wah bisa gak masuk surga nanti, karena membiarkan kemungkaran itu. Nah ini, kemudian kalau sama-sama akidahnya benar, Asy'ariyah, Sufiyah, akidahnya benar, lah betulkah itu tidak sah? Kita tinjau di dalam madhab Imam Syafi'i saja, enggak usah jauh-jauh. Seperti Imam Qulyubi juga menjelaskan tentang boleh dua masjid di dalam satu kampung jika dibutuhkan. Apa makna dibutuhkan itu? Dijelaskan juga oleh para ahli fikih madhab Imam Syafi'i. Dibutuhkan kalau memang masjid itu enggak cukup. Ya. Jadi kalau masjid itu enggak cukup, maka boleh kita membuat masjid baru di kampung itu. Mau digedekan enggak ada, misalnya mentok. Terus mau bagaimana? Membuat masjid lagi baru boleh. Cuman pertanyaannya, enggak cukup untuk siapa? Ini dibahas oleh ulama. Enggak cukup untuk yang Jumatan saja atau untuk orang kampung di situ? Ternyata madhab Syafi'i berbeda. Ada yang mengatakan kalau seandainya orang kampung itu dikumpulin suruh masuk ke masjid kok enggak cukup, baru boleh kita buat masjid baru lagi. Kalau ternyata satu kampung dimasukkan masih longgar, ya enggak boleh buat masjid lagi. Jadi ternyata perlahan demi perlahan madhabnya Imam Syafi'i ini juga akhirnya pengen mendekat madhab lain. Akhirnya ya sudah, kalau memang ya masjidnya kurang lega ya bolehlah, sebab kalau orang musuh kumpul semua hari raya nanti kan enggak cukup ya. Ya sudah, buatlah yang dua. Tapi ingat, jangan bermusuhan. Sebab kadang-kadang jadi imam tuh rebutan, enggak boleh jadi imam di sana buat masjid sendiri, pengen jadi imam pribadi. Nah, musibah ini, kedengkian itu adalah musibah, kedengkian paling gede, kedengkian ustaz tuh. Hari raya Idul Adha itu rebutan jadi khatib ya. Sampai enggak tegur siapa, akhirnya buat musola sendiri biar tahun depan bisa sholat id sendiri. Innalillah. Jadi tidak boleh ya sampai ada permusuhan yang semacam itu antara ustadz dengan ustadz. Jadi intinya dipermudah saja. Kalau memang sudah terjadi dan lama, lah baru perlu dibangun ukhuwah. Kalau belum ada, tolong ditahan. Tapi kalau sudah terjadi, ya maka harus dijaga ukhuwah, ya tukar-menukar khotib dan sebagainya, sehingga suasana tetap indah. Tapi ingat, pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah enggak sah. Pendapat yang lain adalah mengatakan itu sah, asalkan kalau seandainya dikumpulkan orang kampung enggak cukup. Nah, itu adalah masalah sholat Jumat di kampung dengan dua Jumat. Maka sederhanakan saja, tidak usah terlalu kaku-kaku. Kita dengan teman sendiri ribut ya. Sementara kalau ngusir orang-orang yang dengan membawa akidah sesat itu enggak mau kita. Justru dengan saudara kita ini berantem ya. Tapi dengan masjid yang lain yang sudah ganggu, suka nyaci maki ini enggak pernah gerak kita ini. Masya Allah, kok senang berantem dengan saudara yang baik ya.